lakukan tak pernah engkau minum. Tapi jangan sampai kau macam-macam di luaran rumah, kau macam-macam sayang. Awas, awas, awas, awas. Awas, awas, awas, awas. Satu kali kau salah melangkah, bibir mulai berdusta. Bibir mulai berdusta. Bila tingkah lakumu berubah, aku pasti curiga. Pernah engkau makan? Kalau hanya kopi.